Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian sebelumnya kita memulai memasuki pada kitab siyam, dan kita juga sudah menjelaskan definisi beserta hukum dari ibadah shaum atau as-siyam. Dan juga sudah kita jelaskan marhalah, tahapan-tahapan pengwajiban ibadah shaum Ramadan. Barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan di dalam kisah Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu. Kemudian di antara dalil yang menyebutkan dan menjelaskan wajibnya shaum Ramadan, walima rawahu Talha bin Ubaidillah anna a'rabiyan jaa'a ila an-nabi sa'ira ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu 'alayya min as-siyam qala syahrur ramadan qala hal 'alayya ghayruhu qala la illa an tatawwa'a shay'an al-hadith rawahu al-bukhari wa muslim. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah, bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasul, beritakan kepada saya apa saja yang Allah wajibkan atas saya dari ibadah shaum, dari ibadah siam." Qala syahrul Ramadan, Nabi mengatakan bulan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian dia bertanya lagi, hal alayya ghayruh, apakah masih ada yang lain? Nabi mengatakan la, tidak, kecuali kamu barakallahu fikum melakukan shaum tatawwu atau shaum sunnah. Jadi yang wajib hanya shaum Ramadan, hanya shaum Ramadan. Dahulu sebelum diwajibkannya shaum Ramadan, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan shaum yaum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Barakallahu fikum, akan tetapi setelah diwajibkannya shaum Ramadan, maka shaum Ramadan ini sebagai pengganti dari wajibnya shaum Asyura, dan shaum Asyura tetap disyariatkan, akan tetapi hukumnya bukan wajib. Hukumnya menjadi mustahab atau sunnah, dan termasuk diantara ibadah tatawwu, ibadah yang hukumnya tidak sampai pada derajat wajib. Waqad ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat minad dini bid-darurah wa anna munkirahu kafirun murtaddun 'anil Islam. Dan sungguh umat Islam telah sepakat tentang wajibnya shaum Ramadan, dan bahwasanya shaum Ramadan termasuk dari salah satu dari rukun Islam, yang mana kewajibannya dan masuknya shaum Ramadan bagian dari rukun Islam merupakan sesuatu yang harus diketahui. Tidak boleh seseorang untuk mengetahuinya. Tidak ada alasan barakallahu fikum dengan mengatakan saya tidak tahu hukumnya. Tidak ada alasan. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya shaum Ramadan itu tidak wajib, maka barakallahu fikum, orang ini telah dihukumi dengan kafir, dan dia termasuk orang yang murtad dari keislaman. Barakallahu fikum. Karena perkara shaum Ramadan merupakan sesuatu yang mana pengetahuannya memang harus diketahui. Tidak ada alasan untuk seseorang mengatakan saya belum sampai kepada saya ilmunya, saya belum tahu hukumnya, sehingga saya meninggalkannya, sehingga saya tidak meyakini bahwasanya shaum Ramadan itu wajib. Alasan seperti ini tidak diterima, karena ibadah shaum Ramadan sebagaimana halnya ibadah sholat, yang mana dikatakan ulimat minad dini bid darurah, sesuatu yang diilmui, yang harus diilmui, dan tidak ada alasan untuk seseorang untuk mengatakan saya tidak berilmu akan hal ini. Fathabata bidzalika fardiyatus shaum bil kitab wa sunnah wal ijma' wa ajma'al muslimun ala kufri man ankarahu. Dan tetaplah kewajiban shaum Ramadan berdasarkan Alkitab dan sunnah, dan juga kesepakatan kaum muslimin, dan juga kaum muslimin sepakat tentang kafirnya orang-orang yang mengingkari kewajiban shaum Ramadan. Hadza amrun ma'lum, sesuatu yang lumrah untuk diketahui. Al-mas'alatu tsaniyah aqsamu shiyam. Pembahasan al-mas'alatu tsalitsah aqsamu shiyam. Pembahasan ketiga pada bab yang pertama, muqaddimatus shiyam, yaitu pembagian-pembagian shaum. As-shiyamu qisman wajibun wa tatawwu'un. Ibadah puasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama wajib dan tatawwu'. Tatawwu', barakallahu fikum. Tatawwu' itu adalah setiap ibadah yang tidak wajib, yang mana sifatnya adalah sebagai penyempurna. Penyempurna ibadah shaum. Penyempurna untuk ibadah yang wajib. Wal wajib yang qasimu ila thalathati aqsam. Sementara shaum wajib itu terbagi menjadi tiga. Sementara shaum yang wajib terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah shaum Ramadan walladzina nahnu fi shadadihil an, yang kita bahas sekarang. Yang kedua adalah shaumul kafarat. Shaum kafarah. Baik itu kafaratul yamin atau kafaratun nudhur. Naam, barakallahu fikum, kafarah. Kemudian yang ketiga adalah shaumun nadhar. Shaumun nadhar, seseorang bernadhar melakukan ibadah shaum. Naam, bernadhar untuk melakukan ibadah shaum apabila dia mendapatkan begini dan begitu, atau dia mewajibkan tanpa ada harapan di balik itu semua. Barakallahu fikum. Dia mewajibkan dengan sendirinya, dia mewajibkan bahwasanya saya bernazar untuk melakukan ibadah sebanyak 3 hari, melakukan ibadah shaum sebanyak 3 hari. Barakallahu fikum. Pada pembagian-pembagian nazar tentunya dibahas pada babnya. Apa hukum shaum nazar? Hukumnya wajib. Naam, hukumnya wajib. Man nadhara an yuti'allaha falyuti'hu. Barang siapa yang bernadhar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Aufi binadhrik. Dan juga Nabi SAW mengatakan aufi binadhrik, laksanakanlah nadharmu, sempurnakanlah nadharmu. Barakallahu fikum. Karena nadhar itu tidak boleh pada perkara yang tidak dimiliki oleh anak Adam, atau dalam perkara yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Adapun pembahasan kita sekarang ini, barakallahu fikum, sebatas pada pembahasan shaum Ramadan wa fi shaumi tatawwu, dan juga pada pembahasan shaum tatawwu, shaum yang sunnah. Amma baqiyatul aqsam fata'ti fi mawadhi'iha insyaallah ta'ala. Adapun sisa-sisa dari jenis-jenis puasa tadi, insyaallah akan datang pembahasannya pada tempat-tempatnya, pada bab-babnya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-mas'alatul rabi'ah, pembahasan yang keempat, masih di dalam muqaddimat, masih di dalam muqaddimat ibadah shaum. Fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyati shaumi. Keutamaan shaum Ramadan, keutamaan shaum Ramadan dan hikmah disyariatkannya shaum Ramadan. Fadluhu, adapun keutamaannya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar dengan qiyamul lail wa qiraatul Quran imanan wa ihtisaban, yang didasari dengan keimanan dan harapan untuk mendapatkan pahala dan keutamaan, ihtisab itu mengharapkan pahala, mengharapkan ajar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan shaum Ramadan imanan, yang didasari dengan keimanan dan ihtisab, bukan dengan hisab. Beda lagi. Ihtisaban yang dimaksud di sini adalah barakallahu fikum, mengharapkan ajar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini diantara keutamaan shaum Ramadan. Berikutnya, wa anhu, dari Abu Hurairah juga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Barakallahu fikum. As-salawatul khams, salat lima waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan jumat ke jumat berikutnya, wa ramadhan ila ramadhan, dan dari ramadhan ke ramadhan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna idhatstunibatil kabair, adalah penghapus-penghapus antara semuanya, penghapus-penghapus dosa di antara semua ibadah-ibadah tersebut, selama dia menjauhi al-kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seandainya di sana ada keutamaan sebuah ibadah, sebuah ibadah, barakallahu fikum, yang mana disebutkan dari di antara keutamaan ibadah tersebut terhapuskannya dosa-dosa bagi orang yang melakukan ibadah tersebut, diantaranya shaum Ramadan yang disebutkan di dalam hadis ini, maka yang terhapuskan hanyalah barakallahu fikum dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar al-kabair barakallahu fikum labudda minat taubah, harus dengan taubat, terhapuskannya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan syarat-syarat dari taubat, dia betul-betul melakukan taubatan nasuha. Namun dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa apabila dosa-dosa kecilnya semuanya terhapuskan, semuanya terhapuskan dan tidak ada lagi yang tersisa dari dosa-dosa kecilnya karena dia banyak melakukan ibadah-ibadah mulai dari sholat, siang, qiraatul Quran, maka diharapkan barakallahu fikum setelah itu dosa besarnya pun akan terhapuskan dikarenakan dia melakukan ibadah-ibadah ini. Barakallahu fikum. Hadza ba'du ma warada fi fadli syiami syahri Ramadan wa fadailuhu katsiratun. Inilah sebagian yang diriwayatkan tentang keutamaan shaum Ramadan. Barakallahu fikum, dan keutamaannya sangat banyak sekali. Keutamaannya sangat banyak sekali. Nah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sebuah ibadah antara al-khauf war raja, antara raja wal khauf, antara al-mahabbah wal khauf, antara raja dan al-khauf, berharap, mengharapkan pahala, mengharapkan ajar. Kemudian di samping itu juga barakallahu fikum adanya rasa takut. Barakallahu fikum di dalam ketika seseorang melakukan ibadah, takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut dari dosa. Nah, inilah yang dimaksud tentang rukun ibadah. Inilah yang dimaksud tentang rukun ibadah. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, ibadah dibangun di atas dua rukun ini, al-mahabbah wal khauf. Al-mahabbah, rasa cinta, yang mana rasa cinta ini barakallahu fikum melahirkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ajar pahala. Kemudian yang kedua adalah al-khauf barakallahu fikum. Sehingga tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa seseorang beribadah kepada Allah itu harus ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Kata mereka, ikhlas itu ya kamu beribadah, ya sudah, karena engkau mencintai ibadah itu, karena engkau adalah seorang hamba yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai ada yang mengatakan dengan lafaz doa, lafaz yang sangat mungkar, dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya saya beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka jangan engkau memasukkan saya ke dalam surgamu. Kalau saya beribadah kepadamu karena takut dari neraka, maka masukkanlah saya ke dalam neraka. Ini adalah perkataan yang sangat mungkar, seolah-olah perkataannya barakallahu fikum, ucapan ini menampakkan bahwa dia adalah seorang yang sangat baik, sangat ikhlas di dalam beribadah. Namun ikhwani fiddin, segala sesuatu harus dibangun di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u rabbakum. Naam, ud'u rabbakum khaufan wa tama'a. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian khaufan, karena didasari dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tama'an. Tama', berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ajar darinya. Sehingga di sana ada ancaman-ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan shaum Ramadan. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bainama ana naimun atani rajulani fa akhadha bi dab'ayya fa ataya bi jabalan wa'aran fa qala us'ud fa qultu inni la atikuhu fa qala inna sanusahhiluhu laka. Ketika saya tidur, naam, datang kepada saya dua orang. Barakallahu fikum. Maksudnya di sini beliau menceritakan tentang mimpi yang dialami oleh beliau. Maka dua orang tersebut membangunkan saya dengan memegang bawah ketiak saya. Kemudian mereka membawa saya ke sebuah gunung yang sangat terjal. Kemudian mereka mengatakan, us'ud, dakilah. Kemudian saya mengatakan saya tidak sanggup. Kemudian orang tadi mengatakan inna sanusahiluhu laka, kami akan memudahkanmu, kami akan membantumu. Fasa'itu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza bi aswatin syadidatin, maka saya pun mendaki gunung tersebut sampai saya berada di puncaknya, saya mendengar suara-suara yang sangat keras. Fakultu, maka saya mengatakan ma hadhil aswat, saya bertanya suara apa ini. Qalu hadza uwa'i ahli nar, ini adalah rintihan atau teriakan dari penduduk neraka. Thumma antaliku bi, thumma intalaqa bi fa idza ana biqaumin mu'alliqina bi araqi bihim musyaq qaqatin ashdaquhum. Kemudian dia membawa saya lagi sampai saya melewati sekelompok orang yang mana mereka digantung, barakallahu fikum, diikat kaki-kaki mereka, tergantung dengan diikat kaki-kaki mereka dalam keadaan mulut mereka robek. Naam, dalam keadaan mulut mereka robek. Tashilu ashdaquhum, pipi mereka ini robek. Yang mana dari pipi mereka itu mengalir darah-darah. Qala qultu, maka Nabi mengatakan, saya bertanya man haula, siapa mereka? Qala alladhi yuftiruna qabla tahillati saumihim, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal bagi mereka untuk melepaskan puasa mereka. Barakallahu fikum, luar biasa ancaman yang disebutkan di dalam hadis ini. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, tidak sepantasnya bagi seorang muslim bermudah-mudahan di dalam meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ini sebagai motivasi untuk kita melakukan sebuah ibadah, antara khauf dan roja. Kita takut akan siksaan Allah di dalam beribadah, dan juga kita mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah di jannah. Nah, perjumpaan dengan Allah, perjumpaan yang penuh dengan keridhaan dan kebahagiaan di jannah. Nah, ini adalah keutamanya sangat besar, pahala yang sangat besar. Falyamal amalan shaliha, barakallahu fikum, maka hendaklah dia melakukan ibadah amal yang soleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Kita lihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi, barakallahu fikum, kepada hamba-hambanya. Motivasinya agar mereka melakukan ibadah. Motivasinya apa? Barakallahu fikum, mereka akan mendapatkan perjumpaan dengan Allah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melihat wajah Allah Azza wa Jal adalah nikmat surga yang paling tinggi, yang paling diharapkan oleh seluruh ahlul jannah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wal hikmatu min masyru'iyati saumihi, syara' Allahu subhanahu as-sawma lihikamin adidatin wa fawaida katsiratin. Famin zalika. Nah, coba lihat ana membacanya wa fawaida katsiratin. Nah, antum yang belajar durusul lughah, wa fawaida, kenapa ana baca wa fawaida tanpa tanwin? Barakallahu fikum, seharusnya dia itu kasroh karena ada waw ataf. Lihikamin adidatin wa fawaida, ada waw ataf. Fawaida kathirotin, ketika naatnya anak baca kathirotin, tapi ketika manutnya anak baca wafawaida. Nah, jawabannya mamnu minas sorof. Ilahnya apa? Siwah mun tahal jumu. Famin zalika, adapun hikmah, hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari disyariatkannya shaum Ramadan ini, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan shaum Ramadan, mensyariatkan ibadah shaum, barakallahu fikum, di balik itu semua ada hikmah-hikmah yang banyak dan keutamaan-keutamaan yang banyak pula, faedah-faedah yang banyak pula. Fa min dzalika, di antaranya adalah tazkiyatin nafsi. Nah, tazkiyatin nafsi. Barakallahu fikum. Fa min dzalika tazkiyatun nafsi wa tathhiruha wa tankiyatuha minal akhlaqir radhi'ah wal akhlaqir radhilah. Lianna shauma yadhiku majari syaitan fi badanil insan. Mensucikan jiwa dan membersihkannya, ini diantara keutamaannya, dan membersihkannya dari campuran-campuran yang jelek dan akhlak-akhlak yang rendah. Nah, barakallahu fikum. Karena ibadah shaum yudiku majari syaitan, memperkecil perjalanan, memperkecil jalur dari syaitan pada badan manusia. Karena ibadah shaum itu memperkecil jalurnya syaitan pada tubuh manusia. Nah, fa inna syaitan yajri fi ibni adam majarid dam. Barakallahu fikum. Karena syaitan berada di dalam tubuh manusia, nam pada peredaran darah mereka. Nam, dengan ibadah shaum ini akan mempersempit jalur mereka, barakallahu fikum. Sehingga ketika seseorang melakukan ibadah shaum akan mempersulit gerakan-gerakan dari syaitan. Naam, barakallahu fikum. Ini diantara keutamaannya. Kemudian yang kedua, fis shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha wa targhibun fil akhirah wa na'imiha. Di dalam ibadah shaum terdapat sikap tazhid, sikap zuhud, sikap sederhana, barakallahu fikum, sederhana terhadap perkara dunia, wa syahawatiha. Nah, zuhud ini lebih tinggi kedudukannya dari wara'. Kalau wara', wari'un, sikap wara' ini meninggalkan syubhat, barakallahu fikum. Sikap wara' ini meninggalkan perbuatan yang syubhat atau perkara-perkara yang syubhat. Zuhud itu lebih di atas dari sikap wara'. Nah, karena di samping dia meninggalkan perkara syubhat, dia juga meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Nah, meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Jadi sehingga seorang yang zahid, seorang yang zuhud, pasti dia wara'. Belum tentu orang yang wara' itu zahid. Nah, jadi pada ibadah shaum akan memunculkan dan menimbulkan sikap zuhud terhadap dunia dan syahwatnya, dan memunculkan sikap berharap kepada akhirat, akhirah, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam akhirat tersebut. Nam, hadza amrul musyahad. Karena yang seperti ini, barakallahu fikum, sesuatu yang bisa dilihat. Karena di ketika seseorang melakukan ibadah shaum, dia meninggalkan, melatih dirinya meninggalkan syahwatnya, makanan, minuman, dan pembatal-pembatal ibadah shaum, dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya, barakallahu fikum. Dia meninggalkannya karena dia melakukan ibadah shaum, sehingga dengan ibadah shaum tersebut dia melatih dirinya menyederhanakan dirinya terhadap perkara-perkara yang bermanfaat saja, hal-hal yang tidak wajib, hal-hal yang tidak penting, barakallahu fikum, dia tinggalkan. Sehingga hal ini akan melatih sikap zuhud pada dirinya. Yang ketiga, as-shaumu yub'itsu 'alal 'athfi 'alal masakin. As-sawmu yab'athu 'ala al-'athfi 'ala al-masakin wasy-syu'uri bi'alamihim li'anna as-sha'ima yadhuku 'alam al-ju'i wal-'athsi. Saum akan memunculkan sikap perhatian kepada orang-orang miskin, akan memunculkan sikap, akan melahirkan sikap peduli terhadap orang-orang miskin dan peduli dengan kesusahan mereka, peduli dengan kesusahan mereka. Kenapa demikian? Bagaimana hubungannya sampai seperti itu? Li'anna sha'im, karena orang yang sedang berpuasa merasakan sakitnya lapar dan haus. Naam. Susahnya naam menahan lapar dan haus. Barakallahu fikum, sehingga naam dia juga ikut merasakan kesusahan orang-orang fakir miskin yang terbiasa menahan lapar dan minum karena memang enggak punya. Beda dengan orang mampu. Orang yang punya kapan saja dan di mana saja dia sanggup untuk mendapatkan hal tersebut. Sehingga ketika dia melakukan ibadah shaum, barulah dia merasakan barakallahu fikum sakitnya rasa lapar tersebut, sakitnya haus tersebut, tersiksanya seseorang menahan lapar dan haus. Nam sehingga barakallahu fikum dengan hal ini akan memunculkan sikap peduli terhadap orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ila ghairi dzalika minal hikamil balighah wal fawaidil adidah. Dan barakallahu fikum hikmah-hikmah yang lain, hikmah-hikmah yang mulia dan keutamaan-utamaan yang banyak selain yang kita sebutkan di atas tadi dan masih banyak lagi. Al mas'alatul khamisah. Adapun tentang keutamaan shaum Ramadan itu sangat banyak sekali sehingga tidak cukup waktu bagi kita untuk menyebutkannya pada waktu yang singkat ini. Nah, barakallahu fikum, maka barang siapa yang ingin lebih mendalaminya bisa dia membaca pada buku-buku yang menyebutkan tentang keutamaan shaum Ramadan dan tentunya dari buku-buku yang ditulis oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini akan kemurnian ilmunya. Al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, masih di dalam muqaddimat, masih di dalam muqaddimah shaum Ramadan. Syuruti syurutu wujubi siyami Ramadana. Syurutu wujubi siyami Ramadana. Yajibu siyamu Ramadana ala tawaf ala man tawafarat fihi syurutu taliyah. Diwajibkan shaum Ramadan bagi siapa? Bagi orang-orang yang barakallahu fikum yang melengkapi syurut-syurut, syarat-syarat berikut ini, yang mana pada dirinya terlengkapi syarat-syarat berikut ini. Nah, jadi kewajiban shaum Ramadan itu ada syarat-syaratnya. Sebagaimana pula ibadah-ibadah yang lain, wudu, salat dan yang lainnya. Yang pertama adalah al-Islam. Al-Islam. Fala yajib wa la yasihu siyamu minal kafir. Li'anna siyama ibadatun wal ibadatu la tasihu minal kafiri fa idza aslama la yalzam biqada'i ma fatahu. Nah. Yang pertama adalah al-Islam. Syarat yang pertama. Sehingga tidak wajib dan tidak sah shaum yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Karena siyam itu adalah ibadah. Karena puasa itu adalah ibadah. Wal ibadatu la tasihhu minal kafir. Adapun ibadah itu tidak sah dari orang-orang kafir, tidak akan diterima. Fa idza aslama la yalzam biqada'i ma fatahu. Akan tetapi kalau seorang kafir itu masuk Islam, maka tidak diharuskan bagi dia untuk mengqadha, tidak diharuskan bagi dia untuk mengqadha barakallahu fikum ibadah puasa yang lalu-lalu yang dia tinggalkan barakallahu fikum dikarenakan dia masih menjadi seorang yang kafir. Nah, Kenapa demikian? Karena tidak ada keterangan satupun dari para sahabat bahwa mereka melakukan qadha terhadap puasa-puasa sebelumnya sebelum dia masuk Islam. Barakallahu fikum. Andai kata wajib bagi orang yang masuk Islam untuk mengqadha puasa shaum yang dia tinggalkan selama dia masih menjadi kafir, dihitung mulai dia dari balig sampai dia masuk Islam, maka tentunya hal itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, dan tentunya hal itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Karena ibadah shaum sama dengan ibadah salat, sesuatu yang rutin dilakukan oleh kaum muslimin, sesuatu yang rutin dilakukan oleh kaum muslimin dan bahkan dilakukan secara berjamaah pada waktu yang sama. Barakallahu fikum. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan ibadah shaum tentunya akan datang riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh misalnya, apa hukum memasang celak ketika bulan Ramadan, ketika dia sedang berpuasa, apakah membatalkan sholat, apakah membatalkan shaum atau tidak? Nah, karena katanya pada saluran air mata ini barakallahu fikum itu nyambung ke kerongkongan. Nah, ada sambungannya sampai ke kerongkongan, sehingga kalau seandainya dia pakai celak, dia khawatirkan jatuh ke kerongkongan. Barakallahu fikum. Sehingga sebagian orang ada yang mengatakan bahwa memakai celak itu membatalkan shaum. Akan tetapi dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berdalilkan bahwa tidak ada keterangan dari seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa memakai celak itu membatalkan shaum. Bahwasanya memakai celak tidak boleh ke dalam keadaan shaum. Barakallahu fikum. Kenapa tidak ada riwayat dari sahabat Nabi? Karena ibadah shaum ini adalah ibadah yang rutinitas dilakukan oleh kaum muslimin, yang mana itu dilakukan secara berjamaah bersama, sehingga hal-hal penting yang terkait dengan ibadah shaum tentunya akan datang berita dan penjelasannya dari Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam hal ini tidak ada. Padahal celak adalah sesuatu yang biasa mereka gunakan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan tidak ada keterangan larangan untuk menggunakannya ketika melakukan ibadah shaum. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, tidak diharuskan bagi orang mu'allaf yang baru saja masuk Islam untuk mengqadha dari ibadah puasa yang tidak dia lakukan sebelum dia masuk Islam. Nah, dan bahkan walaupun orang kafir ini tidak sah ibadah apa saja yang dia lakukan, dia nanti di akhirat pasti akan disiksa terkait dengan tuntutan-tuntutan ibadah yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Nah, dia akan disiksa, orang-orang kafir itu akan disiksa. Nah, kalau mereka melakukan sholat, mereka tidak akan diterima sholatnya. Akan tetapi nanti di akhirat dia akan disiksa karena meninggalkan sholat, karena meninggalkan shaum. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna, sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.